بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحماني ورحمكم الله saudaraku muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita muji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada malam ini adalah ibadah untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya seseorang akan baik ibadahnya, dengan ilmu seseorang akan baik keyakinannya, benar keyakinannya, benar ibadahnya, benar muamalahnya yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga muamalah dia kepada manusia. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masuk pada bab Maja'a anna sababa kufri bani Adama wa targihim dinahum huwal guluh fis salihin. Maja'a minal adillah, di antara dalil-dalil yang menyebabkan terjadinya kekufuran bani Adam dan mereka meninggalkan agama secara keseluruhan, meninggalkan agama mereka itu karena al-ghulu fis solihin. Mereka melampaui batas dalam memperlakukan orang-orang saleh, dalam berbuat terhadap orang-orang saleh, dalam bermuamalah dengan orang-orang saleh, karena mereka yakni dalam melakukan muamalah tersebut melampaui batas sehingga mereka keluar dari batas-batas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kekufuran dan sebab anak keturunan Adam ini meninggalkan agama mereka. Wa qalillahi azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu di dalam agama kalian, janganlah kalian berlebih-lebihan melampaui batas dalam menjalankan agama kalian. Ini dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang ahlul kitab. Ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara agar supaya mereka tidak melampaui batas dalam menjalankan agama mereka. Tidak melampaui batas dalam keyakinan-keyakinan mereka. Walaupun ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab, namun ini adalah umum. Umum untuk semua umat. Agar supaya mereka tidak seperti ahlul kitab. Yang berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam menjalankan agama yang Allah SWT turunkan kepada mereka. Syariat yang Allah SWT turunkan kepada mereka. Mereka berlebih-lebihan dan mereka akhirnya menyimpang dan meninggalkan agamanya. Menjadikan orang soleh sebagai sesembahan mereka. Dan meninggalkan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, beliau mengatakan munasabatul bab li kitab tauhid, kaitannya bab ini terhadap kitab tauhid. Annal musannif rahimahullahu lamma bayyana ba'da ma yaf'aluhu 'ibadul qubur mal anwadi minasyirki al-mudadi li tauhid أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك يحذر ويجتنب وهو الغلو في الصالحين. Bahasanya musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Taimi At-Tamimi, beliau rahimahullah ketika menjelaskan sebagian dari apa yang dilakukan oleh para ubadul kubur, para penyembah-penyembah kuburan, atau penyembah-penyembah orang-orang yang telah meninggal, yang mana itu adalah termasuk daripada kesyirikan, yang merupakan lawan daripada tauhid. Maka dalam bab ini beliau ingin menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya mereka beribadah kepada orang-orang yang telah meninggal. Mereka beribadah kepada kuburan-kuburan. Sebabnya dijelaskan oleh saya di sini tadi apa? Al-ghulu fi sholihin. Sebabnya adalah mereka melampaui batas dalam memperlakukan orang-orang sholih. Dianggapnya orang-orang sholih itu adalah maksum. Tidak pernah salah. Terjaga daripada kesalahan. Tentunya ini selain daripada Nabi. Ya, dan para Rasul yang dijaga oleh Allah SWT. Memberikan kepada mereka sifat-sifat yang tidak pantas. Dan yang pantas itu hanyalah untuk Allah SWT. Kenapa dijelaskan sebab-sebab ini? Agar supaya mewaspadai sebab-sebab tersebut dan agar supaya menjauhi sebab-sebab itu, tidak mendekati sebab-sebab tersebut, dihindari dan ditinggalkan. Ini maksud daripada Syekh Rahimallah menyebutkan bab ini. Supaya kita terhindar. Supaya kita waspada dari perbuatan tersebut sehingga menjadikan orang-orang sholat itu sebagai sesembahan. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah, ma ja'a ay minal adillah, dari dalil-dalil, termasuk bukti-bukti dalil yang menjelaskan tentang sebab kekufuran Bani Adam dan mereka meninggalkan agamanya, itu karena al-ghulu fid-din. Tarkihim bil jarri atfan alal mudhafi ilaih kufri. Tarkihim dengan dikasroh itu adalah atof kepada mudhafi ilaih kufri. Sababa kufri. Ya. Anna sababa kufri bani Adama. Kufri sebagai mudhafi ilaih dari sababa. Sababanya sebagai mudhafi. Kemudian al-ghullu, apa makna ghullu? Di mana sifat ghullu ini dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ghullu itu adalah mujawazatul haddi. Melampaui batas ya, yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal ifratu fi ta'dim. Melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Bil qawli wal i'tiqad, baik dengan ucapan dan keyakinan-keyakinan. Wa ta'addi ma amarallahu ta'ala bihi, dan melampaui batas terhadap apa yang Allah SWT perintahkan dengannya. Ini namanya ghulu. Dia ghulu, berbuat melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan ucapan orang-orang soleh dan meyakini tentang keadaan orang soleh begini dan begitu, akhirnya mereka melampaui batas terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas di dalam berdoa, meminta kepada orang-orang soleh, bukan meminta kepada Allah, tapi datangnya memintanya kepada orang-orang soleh. Ini hingga melampaui batas, padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hamba ini untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan meminta kepada yang lainnya. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Terus kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghulu fis-salihin as-salihin minal anbiya'i wal awliya'i wa ghairihim. Orang-orang soleh yang dimaksudkan di sini termasuk di dalamnya adalah para anbiya. Mereka adalah orang-orang soleh. Wal awliya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wa ghairihim, dan selain mereka yang setia dan taat mengikuti para nabi, mengikuti para rasul. Mereka adalah orang-orang soleh yang taat menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini orang-orang soleh. Katakan mereka berlebihan, mereka melampaui batas di dalam memberikan pengagungan baik dengan ucapan ataupun keyakinan mereka kepada orang-orang soleh tersebut. Di mana sebagian mereka beri keyakinan bahwa orang-orang soleh yang mereka kagumi itu orang-orang yang maksum, yang terlepas daripada dosa-dosa, dijaga oleh Allah SWT, selain daripada para nabi. Mereka menganggap wali-wali Allah itu adalah orang yang maksum, sehingga harus diikuti, walaupun ada kesalahan-kesalahan padanya, diagungkan dengan ucapan-ucapan tertentu, tidak pernah berbuat salah dan sebagainya, mempunyai keyakinan-keyakinan tertentu terhadap orang-orang soleh tersebut, sehingga menyimpangkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-171 tadi, ya ahlul kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haqq innamal masiihu Isa ibn Maryam rasulullah. Wahai ahlul kitab, siapa ahlul kitab di sini? Humul yahudu wan nasara. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi yang telah diberikan, diturunkan kitab kepada mereka Taurat. Orang-orang Nasara yang telah diturunkan kepada mereka Injil, yang di dalamnya terdapat perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ghulu dan berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Nabi Uzair dan di dalam mengagungkan Nabi Isa alaihissalam, akhirnya mereka meninggalkan agama mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul kitab, la taqulu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haq. Janganlah engkau mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali yang hak. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Bukan anak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka katakan. Bagaimana yang orang-orang Nasara mengatakan, wa qala an-Nasara al-Masih ibnu Allah. Berkata orang-orang Nasara bahwa Al-Masih Isa, Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak-anaknya Allah. Wa qala al-Yahudu Uzair ibnu Allah. Begitu pula orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Badan Allah subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri dan suci dari hal yang demikian. Allah tidak lam yalid walam yulad. Sebagaimana yang kita telah ketahui. Tapi mereka mempunyai keyakinan yang demikian. Keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa AS. Keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Uzair AS. Dikarenakan mereka berlebihan di dalam mengagungkannya. Sehingga mereka mempunyai keyakinan yang keluar. Melampaui batas dari apa yang Allah SWT perintahkan. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian. La tata'addu ma haddathallahu lakum. Janganlah kalian melampaui batas apa yang Allah SWT telah tentukan untuk kalian. Wa qala an-nasara fil masihi wa qala al-yahudu fi uzairin. Maka karena mereka melampaui batas dalam beragama ini, dalam menjalankan agama ini, sehingga orang-orang Nasara mereka gulu terhadap Nabi Isa alaihi salam, sehingga mengatakan demikian tadi yang kita sebutkan. Yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya bahwa mereka mengatakan Al-Masih Ibnullah, Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Ini sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Wa qala al-yahudu fi Uzair, begitu pula orang-orang Yahudi berlebihan dalam mengagungkan Uzair, Nabi Uzair alaihi salam, dan dalam meyakini tentang Nabi Uzair berlebihan yang tidak pernah diajarkan Nabi Uzair sendiri. Sehingga mereka mengatakan wa qala al-yahudu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Ini tidak pernah diajarkan oleh para nabi dan para rasul, karena yang diajarkan mereka semuanya adalah mu'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkanlah taghut, sesuatu yang dijadikan melampaui batas di dalam, yakni ucapan, pengikutan, dan keyakinan. Al-makna al-ijmalilu li-ayah, hewan binti rahmani wa rahmatullah, makna ayat ini secara global, maknanya adalah, yanuhallahul yahuda wa nasara, anta'addi ma haddatallahu lahum, bi'alla yarfa'ul makhluka fawqa manzilatihi allati anzalallah, wa yanziluhu manzilatan allati la tambaghi illa lillah. Ayat ini melarang, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dari melampaui batas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan batasan-batasan tersebut untuk mereka. Apa batasannya? Adalah wa alla yarfa'ul makhluk fawqa manzilatihi. Batasannya adalah agar supaya mereka tidak menjadikan makhluk ciptaan Allah, menjadikan makhluk ciptaan Allah SWT itu diangkat tinggi-tinggi, melampaui kedudukannya dia sebagai hamba Allah. Allati anzalallah, yang mana Allah SWT menurunkannya. Wa yanziluhu al-manzilata allati la tambaghi illa lillah, sehingga lalu mereka memberikan kedudukan, mengangkat kedudukan makhluk tersebut, kedudukannya adalah kedudukan yang tidak sepantasnya diberikan kepadanya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, menganggap dia adalah anaknya Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dianggap anaknya Allah. Begitu pula Uzair dianggap anaknya Allah. Padahal mereka adalah abduhu wa rasuluhu. mereka adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menyeru kepada umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, menyeru kepada kaumnya agar mengibadahi Uzair dan mengibadahi Isa alaihi wassalam. Ini adalah bentuk gulu kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melampaui batas terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya ayat ini terhadap bab anna fiha annahya 'anil ghuluwi mutlaqan. Bahasanya di dalam ayat ini ada larangan untuk bersikap gulu secara mutlak. Tidak boleh kita berbuat berlebihan, melampaui batas. Wa yasmulul al-ghulu fis solihin, mencakup yakni melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Terhadap orang-orang soleh, orang-orang soleh tadi adalah para nabi, para wali, dan selain mereka yang soleh. Ini tidak boleh. Secara mutlak dilarang kita berlebih-lebihan di dalam menyanjung mereka, di dalam menyikapi mereka. Bahkan sebagian tarekat itu mereka menyerahkan jiwa raganya kepada orang soleh tersebut, mau diatur kemana saja, sesuai dengan arahan dan petunjuknya orang soleh tadi yang dianggap orang soleh, walaupun belum soleh beneran. Karena banyak yang sekarang ini, masa-masa sekarang ini, ada yang dianggap dia adalah soleh, dianggap adalah wali, dianggap ini dan dianggap itu, ternyata ketika dinilai dari sisi Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, mereka bukanlah orang soleh. Bukanlah orang yang benar-benar soleh. Karena perbuatan dan perbuatannya ternyata menyelisih dari perintah Allah, menyelisih daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal hitabu wa in kana li ahli alkitab fa innahu amun yatanawalu jami'al ummati. Khitab, pembicaraan ini memang larangannya langsung kepada ahli kitab. La taglu fi dinikum ya ahlul kitab, la taglu fi dinikum wahai ahlul kitab. Janganlah kalian melampaui batas dalam menjalankan agama kalian. Larangan langsung kepada ahlul kitab yang disebut di situ. Namun sesungguhnya itu adalah umum. Kitabnya kepada ahlul kitab, tapi larangan itu adalah umum, mencakup semua umat. Tahdhiran lahum, sebagai peringatan untuk mereka. Ayyafalu fi nabiyihim wa salihihim fi'lan nasara fil masihi wal yahudi fi uzair. Sebagai peringatan bagi mereka agar mereka tidak melakukan terhadap nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan orang-orang Yahudi. Yang memperlakukan Nabi Isa dengan ucapannya, keyakinan yang batil, menyatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Begitu pula keyakinan yang batil orang-orang Yahudi terhadap Nabi Uzair alaihissalam, yang menyatakan bahwasanya Uzair ibnullah, Nabi Uzair adalah anaknya Allah. Padahal Allah SWT tidak pernah menyatakan, tidak pernah memerintahkan untuk mengatakan ucapan-ucapan yang demikian. Ini berarti sudah melewati batas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifatnya umum, larangan hulu di dalam agama itu sifatnya umum dalam ayat ini. Bahkan ada hadis khusus yang menunjukkan perkara tersebut, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada umatnya, iyyakum wal gulu, hati-hati kalian terhadap perkara gulu tadi. Karena gulu itu adalah ahlaka man kana qablakum. Gulu itu adalah perkara yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Karena mereka berbuat gulu terhadap orang-orang soleh, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Diadab oleh Allah SWT. Lihat bagaimana kaumnya Nabi Nuh AS. Lihat bagaimana kaumnya Nabi Nuh AS. Yang mereka gulu terhadap orang-orang soleh yang ada pada kaumnya. Mereka mengibadainya. Hingga ketika diutus Nabi Nuh AS, mereka tidak mau meninggalkan peribadatan tersebut. Bahkan mereka saling menasihati, mewasiatkan agar kokoh dan tetap menyembah Wadda Suwa'a wa Ya'uqa Nasra. Terus mereka melakukan peribadatan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka karena gulu di dalam menjalankan agama, dan mereka bahkan meninggalkan agama orang-orang soleh yang pernah mereka dapati di masa itu. Dibinasakan mereka karena sifat gulu yang ada pada mereka. Dan yang lainnya dari umat-umat yang terdahulu setelah Nabi Nuh AS, mereka telah gulu menjalankan agama ini, gulu beribadah kepada selain Allah, kaum Hud, kaumnya Saleh, kaumnya Nabi Shu'aib dan lain sebagainya, mereka dibinasakan oleh Allah SWT, binasa mereka akibat mereka berbuat gulu di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma istafadu minal ayah, apa faedah yang bisa kita ambil manfaat? Nah, faedah yang kita bisa ambil dari ayat tersebut, yang pertama adalah tahrimul gulwi fil ashhasi wal a'mali wa ghairi dzalik. Haramnya berlebih-lebihan pada seseorang menyanjung dan menyanjung ucapannya dan bersikap takzim kepadanya secara berlebih-lebihan. Begitu pula berlebih-lebihan di dalam amal perbuatan. Dan yang selain itu, dari keyakinan-keyakinan yang ada, itu diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berlebih-lebihan di dalam mengagungkan seseorang, ucapannya tadi diikuti, paten pokoknya kalau yang mengucapkan si fulan, kiai fulan pasti benarnya, tidak seperti itu. Diagungkan ucapan-ucapannya, diikuti, dipatuhi, walaupun tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, walaupun menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, diikuti. Ini namanya berlebihan. Begitu pula berlebihan dalam masalah amal perbuatan. Menjalankan ibadah, baik ibadah puasa ataupun ibadah, yakni ibadah sholat, dan lain sebagainya. Tidak boleh kita berlebihan. Menjadikan waktu terus hari-hari untuk ibadah sholat. Hingga larut malam dia tidak tidur. Ini namanya gulu. Masing-masing daripada anggota badan kita itu punya hak. Orang-orang yang hidup bersama kita, keluarga kita punya hak, anak-anak kita punya hak, masing-masing diberi haknya. Allah SWT punya hak yang lebih bagi kita. Untuk kita mempersembahkan ibadah itu hanya kepada Allah SWT, tapi tidak boleh berlebihan kita di dalam menjalankan amal perbuatan ibadah tersebut. Karena Rasulullah SAW melarang orang yang menjalankan ibadah semalam suntuk terus, tanpa tidur. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjalankan sholat, beliau juga tidur. Demikian yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman ghoribah an sunnati falaysa minni. Begitu pula dalam hal amalan menikahi seorang wanita, demikian tidak boleh berlebihan dan tidak boleh gulu. Hingga seseorang menikahi lebih dari 4 yakni wanita, padahal yang dihak itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menikahi masna wa sulasa ruba hingga sampai 4, tapi sekarang kita lihat banyak yang melakukan melampaui batas daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Yang mana terdahulu sudah memang sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sudah ada yang lebih dari itu, lebih dari 4 sudah ada. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menceraikan sisanya dari yang kelebihan itu tadi. Nah, itu termasuk amalan-amalan tidak boleh hulu. Nah, karena Allah SWT dan Rasulnya lebih tahu tentang agama Allah SWT, lebih tahu tentang keadaan umatnya. Nah, bagaimana dia menjalankan agama ini? Sudah dibimbingkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ar-raddu 'alal yahudi wan nasara wa man sabahum fi guluwihim fil ashas wal a'mal wa ghairi dzalik. Yang kedua ayat ini adalah bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang yang menyerupai mereka. Menyerupai amalan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, di mana mereka hulu, berlebihan di dalam mengagungkan seseorang dan berlebihan di dalam melakukan amal perbuatan dan selain itu. Ini keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara, sehingga mereka langsung dilarang oleh Allah SWT dengan ayatnya tadi yang disebutkan oleh Allah SWT. Walaupun kepada mereka, namun sifat larangan tadi sebagaimana dijelaskan adalah umum untuk semua umat agar tidak berlebihan dan tidak menyerupai mereka di dalam amalan gulu mereka, sehingga mereka menjadikan yakni nabi-nabi dan orang-orang soleh sebagai sesembahan, berdoa kepadanya, meminta kepadanya, kepada nabi dan orang-orang soleh tersebut. Dan mereka melakukan amalan dan perbuatan yang melampaui batas. Di antaranya adalah tidak mau menikah, menjadi biarawati-biarawati yang tidak mau menikah dan sebagainya. Itu adalah yakni perbuatan hulu, padahal nikah itu adalah sunnah min sunnatil anbiya wal mursalin. Nikah adalah sunnah dari sunnahnya para nabi dan para rasul, mereka menikah. Namun ada di antara golongan tersebut yang berlebihan di dalam perbuatan tersebut, sehingga mereka tidak menjalankan sunnah nabi tersebut. Yang ketiga adalah al-hasu ala luzumil i'tidali fid din wa jami'il umur baina janibayil ifrati wa tafrid. Dorongan untuk tetap lurus, i'tidal, seimbang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan agama Allah dan di dalam menjalankan semua perkara. Antara sisi berlebih-lebihan dan sisi meremehkan, mengurang-urangi, meremehkan, tidak menganggap perintah-perintah Allah SWT. Ini hendaknya dijauhi sifat ifrat dan sifat tafrit, berlebihan dan mengurang-urangi atau meremehkan sebagian daripada amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Seimbang di dalam menjalankannya, tidak lebih dan tidak kurang, berada di atas jalan yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah dari ayat ini kita bisa mengambil ilmu dan faedah at-tahdhir minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Peringatan dari perbuatan syirik, peringatan pula dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan, peringatan pula dari wasilah-wasilah, perantara-perantara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah amalan yang dilarang, padanya ada sebab-sebab, di antara sebab-sebab kesyirikan tadi adalah al-ghulu fi sholihin, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Begitu pula wasilahnya, sarana dan prasarananya pun, ada yang bisa menyebabkan kepada kesyirikan, membuat sesuatu yang menyebabkan mengantarkan kepada kesyirikan, membuat gambar-gambar orang-orang yang soleh padanya, itu adalah wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Hendaknya diwaspadai dan dijauhi perkara ini, karena kesyirikan merupakan perkara larangan yang sangat besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hak yang paling besar. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak yang paling utama dan yang paling penting, dan merupakan akhlak yang paling tinggi yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, kemudian kita masuk pada penjelasan hadis. Tadi dibawakan ayat, sekarang adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab sahih disebutkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Wa la tadarunna waddaw wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Surat Nuh ayat yang ke-23. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab sahih menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengatakan, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, dan janganlah kalian tinggalkan wadda wala suwa'a, wadda suwa'a, dan jangan pula kamu tinggalkan yaghus wa ya'uq wa nasra. 5 nama dari berhala-berhala yang ada pada masa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Qala sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hadihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin. Ini adalah nama-nama orang-orang salih dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku awkhas syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka telah tiada, telah wafat, telah meninggal, awkhas syaitanu ila qaumihim, maka syaitan pun membisikkan kepada kaumnya, anin sibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaban wasammuha bi asma'ihim. Maka syaitan membisikkan kepada kaumnya, hendaknya kalian membikin, memasang di tempat-tempat duduk mereka, yang mereka biasa duduk di dalamnya, ansoban, yakni gambar-gambar patung-patung, yang menyerupai wajah mereka, wasammuha bi asma'im, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, lalu mereka pun melakukan perkara tersebut. Walam tu'bad, yang ketika itu belum diibadai. Ketika membuat patung-patung tadi, di gambar-gambar tadi, yang menyerupai bentuk mereka dan diberi nama-nama mereka, ketika itu belum diibadai. Hatta idha halaka ha'ula, hatta idha halaka ula'ika, wa nusyal ilmu ubidat. Hingga orang-orang yang tadi membuat patung-patung tadi, mereka semuanya binasa, habis, meninggal semua. Dan ilmu sudah mulai dilupakan, ketika itu ubidat, ketika itu patung-patung tadi diibadai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Waqala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim rahimallah, qala ghairu wahidin minas salaf, lamma matu akafu ala kuburihim summa sawwaru tumasilahum summa tala alaihimul amatu fabatuhum. Berkata Ibnul Qayyim rahimallah, berkata sekian banyak ulama salaf, bukan hanya satu saja, tapi banyak ulama salaf yang mereka mengatakan, lamma matu akafu, ketika mereka mati, mereka meninggal, akafu ala kuburi, mereka berdiam diri di hadapan kubur-kuburnya, di hadapan kubur siapa tadi, kuburnya Wat, kemudian Suwa, kemudian Yahus, Ya'uk dan Nasr. Di kubur-kubur mereka, mereka berdiam diri di situ, iktikaf. Summa sawwaru tamasilahum, kemudian mereka membikir gambar, gambar menyerupai mereka berupa patung-patung tadi. Summa tola alaihimul amat, kemudian waktu berlalu begitu panjang lama sehingga orang yang bikin tadi patung-patung tadi hilang semua, meninggal semua. Fa'abaduhum, lalu mereka pun mengibadainya. Ini sebab-sebab terjadinya kesyirikan. Wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sebabnya tadi mereka membuat gambar patung-patung orang-orang yang mereka yakni soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tujuannya sebenarnya awalnya bukan untuk diibadahi. Awalnya tujuannya supaya dibuat di tempat mereka majelis di situ adalah supaya mengingat. Nah, mengingat yakni kesolehan mereka, keaktifan mereka dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja, sehingga mereka pun semangat beribadah ketika mengingat gambar-gambar tadi, patung-patung tadi. Nah, mereka beribadah semangat, mereka membayangkan bagaimana dulu orang-orang ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka gambarkan seperti itu hingga mereka semangat. Awalnya seperti itu. Namun ketika sudah mati orang-orang yang membuat patung-patung tadi, kemudian waktu berlalu dengan begitu lama, hilang semuanya, ilmu sudah dilupakan, akhirnya mereka pun diibadahi. Awalnya demikian. Nah, ini seperti banyak di masa kita ini juga demikian. Nah, memasang gambar-gambar orang-orang yang soleh, yang dianggap soleh, yang dianggap wali, ya, di hadapan tempat mereka sholat supaya mereka semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ujung-ujungnya nanti mereka akan meminta kepada orang tersebut, beribadah kepada gambar tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tarjamah Ibnu Qayyim, biografi atau terjemahan Ibnu Qayyim, dia adalah Al-Imamu Al-Alamah Muhammad Ibnu Abi Bakrin Ibni Ayyuba Az-Zar'iyyu Ad-Dimashqi Tilmidu Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah. Ibnu Qayyim adalah Al-Imam Al-Alamah Muhammad Ibnu Abi Bakr bin Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi, yang merupakan murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Qayyim merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mata sana, beliau meninggal pada tahun 751 Hijriah rahimahullah. Walahu muallifatun mufidatun masyhuratun. Beliau memiliki yang tulisan ataupun karya-karya yang bermanfaat, yang berfaedah, yang banyak terkenal. Karya-karya beliau sangat banyak. Karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, karya beliau tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya beliau tentang fawaid, mendulang faedah ilmu dan sebagainya. Banyak sekali karya-karya beliau. Kemudian kalimat la tadarunna aliyatakum ay la tatruku ibadataha, jangan kau tinggalkan peribadahan kepada sesembahan-sesembahan tadi. Jangan kau tinggalkan ibadah kepada Wat, kepada Suwak, kepada Yahus, Ya'uk dan Nasr. Terus kalian beribadah kepadanya. Wala tadarunna wadda ila akhiri wala tatruku haulai khususan, secara khusus jangan kau tinggalkan mereka yang disebutkan dalam ayat ini tadi. Lima nama orang-orang soleh yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku, maka ketika mereka mati, ulaika sholihun, orang-orang soleh tadi, wahasana alaihim kaumuhum, kaum mereka merasa sedih karena yakni meninggalnya orang-orang soleh tadi dengan kesedihan yang sangat tinggi, mereka sangat sedih sekali. Auhas syaitanu ila qaumihim, pada saat itulah syaitan menggunakan tipu daya mereka. Mewahyukan kepada kaum mereka, ay waswasa wa alqa ilaihim, yaitu bisikan-bisikan yang diberikan kepada kaum tersebut. Nah, yang dilemparkan kepada mereka, membisikkan dengan bisikan-bisikan, sebagaimana disebutkan tadi, membisikkan agar membuat gambar-gambar mereka dengan bentuk patung-patung tadi. Insibu bikasri sot ansoban e asnaman, pasanglah patung-patung yang dibentuk dengan bentuk-bentuk mereka, dengan gambar-gambar mereka. Pasang patung-patung itu dengan bentuk gambar-gambar mereka yang ingat, mereka ingat, mereka gambarkan, digambarkan dalam bentuk patung tadi. Hatta idza halaka ulaik, sehingga ketika mereka telah binasa semuanya, alladzina sabbuha, yakni orang-orang yang memasang patung-patung tadi, liyatadzakkaru bi ru'yatiha af'al ashabiha wa yansitu 'alal ibadah, di mana mereka membuat patung-patung itu hanya sebagai sarana, sebab untuk mengingatkan kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan, yakni amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang soleh tersebut, keaktifan ibadah yang mereka lakukan. Ketika mereka mengingat seperti itu, fayan situ alal ibadah, mereka pun semangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Awalnya demikian. Awalnya hanya untuk sarana mengingat, yakni keaktifan, kesemangatan orang-orang soleh tadi dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, sehingga mereka pun ikut bersemangat beribadah kepada Allah SWT. Awalnya demikian. Wa nusiyal ilmu, di mana dilupakan ilmu, aizalatil ma'rifah, ketika pengetahuan sudah hilang, ilmu sudah dilupakan. Wa ghalabal juhalul ladzina la yumayyizuna baina syirki wa tauhid, dan yang mendominasi ketika itu adalah orang-orang jahil yang tidak mengetahui tentang ilmu agama Allah SWT, yang tidak bisa membedakan antara syirik dan tauhid. Akhirnya ubidat, akhirnya patung-patung tadi diibadahi. Ketika ilmu sudah tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya, hingga masa kita sekarang ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, banyak kaum muslimin yang tidak mengerti tentang syirik dan tauhid. Banyak kaum muslimin yang tidak mengerti tentang kalimat la ilaha illallah. Kebanyakan yang mendominasi masyarakat pada saat ini kan sekarang adalah orang-orang juhal, orang-orang yang tidak mengerti dalam agama Allah SWT. Kebanyakannya mereka ikut-ikutan, kebanyakannya mereka hanya ikut-ikutan. Ada angin barat ikut ke barat, ada angin timur ikut ke timur, ada angin utara ikut ke utara, terbawa. Ada angin selatan juga ikut ke selatan, mana yang booming saat ini mereka ikuti. Tanpa mereka tahu apakah itu hak ataukah itu batil. Tanpa mereka tahu apakah itu perbuatan syirik ataukah perbuatan tauhid. Mereka tidak bisa membedakan perkara tersebut. Nah, waktu ramainya hari peringatan ini, mereka rame-rame ke sana. Waktu hari peringatan ini, mereka rame-rame ke sana. Seperti itu. Karena juhal. Karena tidak mengerti ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebabnya adalah karena ilmu tadi sudah dilupakan. Pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak banyak diminati oleh banyak orang. Yang kebanyakannya didominasi oleh orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama Allah SWT, tidak bisa membedakan antara kesyirikan dan tauhid, tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang batil, tidak bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah dan sebagainya. Ubidat, akhirnya berhala-berhala itu diibadai. Lama qala lahu syaitan inna abaakum kanu ya'budunaha. Ketika setan membisikkan kepada mereka, sesungguhnya bapak-bapak kalian dahulu beribadah kepada berhala-berhala ini. Bapak-bapak kalian dahulu beribadah kepada patung-patung ini. Maka ibadahilah dia. Rame-rame mereka beribadah kepada Wat, Suwak, Yahus, Ya'uk, wa Nasr. Kaum-kaum soleh, orang-orang soleh yang ada pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Makna secara global asar ini, asar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallah, yufassir Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma hadhil ayatal karimata bi anna hadhil alihati allati dakarallahu anna qawma nuhin tawasaw bil istimrari ala ibadatiha ba'dama nahahum nabiyuhum nuhun alaihi salam anisyirki billah. Yufassir Ibn Abbas menjelaskan, Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, bahwa sesembahan-sesembahan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kaumnya Nuh. Mereka adalah orang-orang soleh dari kaumnya Nuh. Di mana kaumnya Nabi Nuh ketika itu mereka saling berwasiat tawasau bil istimror ala ibadatiha. Mereka saling bernasihat, saling berwasiat agar terus beribadah kepada lima berhala yang dibuat tadi. Nah, lihat, orang-orang yang berada di atas kekufuran, orang-orang yang berada di atas kesyirikan, mereka pun saling berwasiat, mereka pun saling bernasihat. Nah, sehingga mereka saling menerima nasihat satu dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu lebih layak untuk saling bernasihat satu dengan yang lainnya, karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa dzikir fa inna dzikratan faul mu'minin, dan berilah peringatan nasihat karena peringatan dan nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Lihat, mereka saling berwasiat untuk bersabar. Nah, dalam kekafiran mereka bisa bersabar seperti itu. Nah, dalam kesalahan mereka bisa bersabar ketika itu. Ba'dama nahahum nabiyuhum Nuhun alaihi salam, setelah Nabi Nuh alaihi salam melarang mereka anisyirki billah, dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dari menyekutukan Allah. Sudah dilarang ini perbuatan syirik, tidak boleh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka saling berwasiat. La tadarunna aliyatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra. Wasiat mereka seperti itu untuk istimror, terus-menerus beribadah kepada patung-patung tadi. Annaha fil asli asma, annaha fil asli asma arijalin solihin. Bahwasanya asal dari nama-nama itu adalah nama-nama orang-orang laki-laki yang soleh dari kalangan mereka. Walau fihim bitaswiri syaitani lahum, di mana mereka berbuat melampaui batas terhadap mereka dalam mengagungkan, nah, dengan membuat gambar-gambar tadi, sehingga karena tipu daya syaitan terhadap mereka, hatta nasobu suwarahum, sehingga mereka pun memasang gambar patung-patung mereka. Fa'alan amru bihadis suwar ila ansorot asnaman tu'batu min dunillah, terus berlalu perkara tersebut dengan gambar-gambar itu tadi sampai kemudian menjadi berhala-berhala yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berlalu masa yang panjang, pembuat-pembuat berhala tadi sudah pada meninggal, kemudian patung-patung itu akhirnya diibadahi. Wa ma dzakarahu Ibnu Qayyim huwa bi makna ma dzakarahu Al-Bukhari. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah itu semakna dengan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Illa annahu dzakara anna uqufahum ala quburihim kana qabla taswirihim. Kecuali bahasanya beliau menyebutkan berdiam dirinya mereka di hadapan kuburan-kuburan itu terjadi sebelum mereka membuat gambar, membuat patung. Lihat. Jadi mereka iktikaf berdiam diri ya, di tempat kuburan-kuburan tersebut itu sebelum dibikin patung. Nah, sebelum dibikin patung oleh mereka. Bahwa yudifu ila ma sabaq annal uqufu alal kuburi sababun ibadati ya aidan. Maka dikaitkan dengan keterangan yang lalu bahwa iktikaf berdiam diri di hadapan kuburan-kuburan itu sebagai sebab kemudian patung-patung tadi diibadahi. Kuburan tadi diibadahi. Nah, itu sebabnya. Nah, kenapa itikaf di hadapan kuburan-kuburan? Nah, karena itikaf di masjid-masjid Allah SWT. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itikaf berdiam diri di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di hadapan kuburan-kuburan. yang menyebabkan kuburan-kuburan tersebut kemudian diibadahi. Na'udzubillah min dzalik. Munasabatul asar lil bab, kaitannya asar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan bab ini adalah annau yadullu ala annal ghulu wa fis salihin sababun li ibadati min dunillah. Asar ini menunjukkan bahwa ghulu terhadap orang-orang soleh itu sebab dilakukan ibadah kepada mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya mereka berbuat ghulu, itikaf di hadapan kuburan, nah, yang kemudian mereka membuat patung-patung, menggambarkan orang-orang yang ada di kuburan tersebut, kemudian diibadahi mereka selain Allah SWT, meminta kepada mereka, bernadar kepada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salam wal afiyah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan faedah asar ini, insyaallah kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengambil faedah-faedah dari hadis dan ayat-ayat ataupun asar-asar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.